Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني. Ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Sempurna kejadiannya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam rahim sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mengeluarkan sebagai bayi dengan berangsur-angsur sampai kepada kedewasaan. Di antara kita ada yang diwafatkan di usia belia dan ada yang umurnya diperpanjang sampai tua renta hingga pikun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Nah pendengar, setelah manusia wafat lalu melalui alam kubur hingga tubuh manusia lambat laun menjadi tulang belulang yang hancur luluh, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun pada saatnya nanti membangkitkan kembali manusia-manusia di dalam kubur tersebut pada hari kiamat. Dalam Quran Surat Yasin, Allah ta'ala berfirman tepatnya di ayat yang ke-77 sampai 79 yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, luluh? Maka katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Maka seluruh manusia pun bangkit dan berdiri menunggu hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi pendengar, sangkakala yang kedua akan mengeluarkan manusia dari kuburnya menuju Rabb mereka. Mereka menghadap ke hadapannya. Dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian amal mereka akan dihisab. Selanjutnya mereka akan memperoleh balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Satu golongan berada di surga penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi, dan golongan lain berada di neraka penuh dengan kesengsaraan yang tiada henti. Dalam Quran Surat Yasin ayat 51 sampai ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb yang maha pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidaklah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Pendengar, bayangkanlah jika kita ada dalam kondisi demikian, tentu kita akan panik. Wajah kita akan berubah. tubuh kita akan gemetar. Hati kita akan kebingungan, tercengang oleh dahsyatnya tiupan sangkakala, tiupan yang meluluh lantakan alam semesta. Lalu mata kita terbelalak. Semua makhluk secara serempak keluar dari kubur yang penuh dengan ujian berkepanjangan. Mereka dikagetkan oleh suara mengejutkan lagi menakutkan. Kesedihan dan kesusahan, serta penantian panjang untuk menuai hasil amal perbuatan masing-masing selama di dunia. Nah, pendengar, setelah makhluk hidup dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan digiring ke tempat pengumpulan, yaitu Al-Mahsyar, Padang Mahsyar. Tempat itu bukanlah bumi yang saat ini kita pijak, karena bumi dan langit saat itu telah hancur, musnah pada peristiwa tiupan sangkakala yang pertama. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dengan bumi dan langit yang baru, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-48, yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan pendengar, keadaan manusia pada saat dikumpulkan seperti pertama kali mereka diciptakan, yaitu tanpa selembar kain pun yang menempel di badan, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan belum dihitan. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa memakai selembar alas kain pun, dan dalam keadaan belum berhitan. Dan makhluk pertama yang akan dikenakan pakaian padanya pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam." Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul mengenai peristiwa tersebut. "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan tidak akan saling melihat sebagian mereka dengan sebagian yang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Urusan pada hari itu sangatlah berat sehingga tidak ada perhatian mereka untuk saling melihat." Pendengar yang budiman, meskipun manusia pada saat itu tidak berpakaian, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mempunyai keinginan dan kesempatan untuk melihat aurat orang lain, karena masing-masing sibuk menghadapi urusannya sendiri. Setiap orang sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Abasa ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah pendengar, keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar sangatlah beragam dan bermacam-macam tergantung tingkat amal solih semasa hidup di dunia. Adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka dengan keagungan dan kemuliaan, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya, "Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat." Adapun pendengar, orang-orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin, maka pada hari itu Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan biru muram. Allah Ta'ala berfirman, yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Dan kondisi yang lebih mengenaskan pendengar, serta mengerikan, akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan dahaga, diseret muka-muka mereka. Keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat ke-86. "Wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda." Yang artinya, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-97, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبَكَمًا وَسُمًّا. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Pendengar, kemudian pada saat itu, matahari didekatkan di atas kepala mereka yang berjarak 1 mil. Panas sinar matahari begitu menyengat hingga membakar kulit seorang hamba, sehingga keringat bercucuran deras, bahkan membenam sebagian atau seluruh tubuh mereka, sampai-sampai ada yang meresap hingga dalamnya 7 hasta. Tergantung pada amal perbuatan mereka ketika di dunia. Sungguh, peristiwa dahsyat dan mengerikan yang tidak pernah dijumpai dalam kehidupan dunia yang fana ini. Nabi SAW bersabda bahwa pada hari kiamat kelak, manusia akan berkeringat, sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta, dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang di dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Di antara mereka ada yang tergenang setinggi kedua mata kakinya, ada yang tergenang setinggi kedua lututnya, ada yang tergenang setinggi pinggangnya, dan ada yang tergenang setinggi mulutnya. Rasulullah SAW lalu memberi isyarat dengan mengarahkan tangan ke mulutnya. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW membaca sebuah ayat yang artinya, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Lalu beliau bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dalam keringatnya sehingga mencapai kedua telinganya. Nah pendengar, dimanapun Anda saat ini berada, keringat-keringat yang keluar sesuai kadar amal mereka atau manusia di dunia begitu sangat menyiksa. Belum lagi lamanya menunggu pengadilan Allah Ta'ala bagi masing-masing hamba. Padahal hamba yang dikumpulkan di padang mahsyar sangat banyak, entah berapa jumlah manusia dan jin ketika itu. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah Ta'ala. Dan satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, demikian apa yang bisa kita ulas di kesempatan kali ini dalam rubrik Jendela Akhirat. Semoga menjadi renungan bagi kita agar kita dapat memahami amal apa yang sebenarnya sudah kita persiapkan untuk hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَسُلُوكِ أَدَبُ يَنْ رَبِّي رَبَّانِ وَسُلُوكِ أَدَبُ